selalangit gelap yang tertutup awan, tak kasat mata pada semua insan. Sekejap indahnya menghilang, jelas seperti janji lisan. Kertas kosong awalnya tergores senyuman, tapi tinta warna semakin memudar. Setelah itu garisnya menghilang. Bosan, peka, dan nyata, naluri ambil alih semua. Selimut baik terlupa, kau tak bisa melawan. Memang pulang setelah hujan, berikan macam segala bentuk harapan. Hanya sekedar takkan bertahan lama. Ia tempat singgah, bahkan tak nyata. Dan banyak hal yang akhirnya terbuang sia-sia jika ucap ini bosan. Terekam jelas pada benak semua insan, tergantung siapa yang duluan tenggelam. Samping tabiat yang mengancam, tak perlu harapan jika hanya semenit manisnya hilang. Petang pas itu ku gambarkan, kau persis senja yang datang tepat, hanya melintas tak bisa dinikmati dalam malam. Dari sudut hari tenggelam, tak bisa lama tergenggam. Sejatinya musuh besar dalam diri harus kau lawan. Pemancikan navigasi lemah dan dikendalikan, api kecil dalam keramaian ku malahan padam. Sesalkan waktu yang akan terbuang sia-sia sudah. Tak akan ada yang salah jalan, sejatinya semua pembelajaran. Setelah hujan, meski indahnya yang fana dan sementara.